Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu, nikmat yang senantiasa datang ke dalam kehidupan kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di pagi hari ini, di awal dari rangkaian 3 bulan haram yang datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram, di mana amal ibadah dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Ketika Allah memberikan kita taufik untuk beribadah khususnya di waktu-waktu istimewa di mana pahala dilipat gandakan, maka ini adalah kenikmatan. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Dan inilah bekal sejati dan kebahagiaan hakiki. Oleh karena itu syukuri, lalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita beramal soleh, ilmu yang membuat hati kita semakin bersih, ilmu yang membuat kita semakin punya sifat rahmah. Karena ilmu itu senantiasa berdampingan dengan kasih sayang, senantiasa berdampingan dengan kasih sayang. Semakin berilmu, maka kita semakin memiliki sifat kasih sayang. Itu kalau ilmu kita bermanfaat. Kalau ilmu kita bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, karena begitulah ilmu. Begitulah ilmu senantiasa bersama sifat kasih sayang. Makanya hadirin Allah muliakan, ketika Nabi Musa alaihissalam ingin belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam, kenapa Nabi Khidir yang dituju? Apa kelebihan Nabi Khidir alaihissalam? Allah jelaskan dalam surat Al-Kahf ayat 65, fawajada 'abdan min 'ibadina, dan mereka berdua bertemu dengan hamba dari hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min 'indina, yang kami berikan rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Jadi Nabi Khidir itu punya sifat rahmah dan punya ilmu, hadirin. Punya sifat kasih sayang dan punya ilmu. Itu yang harus dimiliki oleh kita. Dan salah satu indikator bahwa ilmu kita bermanfaat, ilmu itu berjalan bersama dengan sifat kasih sayang. Maka minta mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semakin menjadi pribadi yang penuh dengan sifat kasih sayang. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya perkuat syahadatain kita, jaga tauhid kita, jaga komitmen kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita kembali bersama salah satu ulama yang luar biasa dan punya karya-karya emas di dunia Islam, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Dan hadirin Allah muliakan, dan kitab beliau ini adalah kitab yang sangat fenomenal yang diterima oleh umat, dan sekali lagi menempati ranking kedua dari sisi penyebaran, dan kitab yang paling banyak dikaji, yang paling banyak dikaji. Kitab ini hanya kalah dengan satu kitab. Kitab apa? Kitabullah atau Al-Quranul Karim. Jadi rugi kalau kita hidup nih gak pernah belajar kitab ini. Di dalamnya penuh dengan untaian hikmah dan ilmu. Maka sekali lagi minta taufik kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Hadirin, Al-Imam An-Nawawi mengajarkan atau sedang mendidik kita untuk mencintai dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang berada dengan hadis An-Nu'man bin Bashir. Mari kita masuk ke hadis tersebut dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa dan tanah air kita. Beliau menyampaikan an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai mereka berdua, anak dan ayah ini. Dan An-Nu'man bin Bashir menyampaikan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaih. Hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak, Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim wa fi riwayatin li Muslim. Kita lanjutkan. Dan dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merapikan saf-saf kami. Hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Seolah-olah beliau meluruskan anak-anak panah. Jadi dilurusin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam saf para sahabat. Seperti meluruskan anak-anak panah. Jadi Nabi SAW benar-benar memberikan perhatian tentang hal ini. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu. Kemudian atau maaf, sampai beliau yakin bahwa kami benar-benar memahaminya. Jadi dilurusin seperti meluruskan anak panah sampai beliau yakin kita ini paham tentang ini. Tsumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbira fara'a rajulan badian sadruhu faqal. Kemudian satu hari beliau keluar lalu berdiri sehingga tatkala beliau akan bertakbir, tiba-tiba beliau melihat seseorang yang dadanya menonjol. Artinya menunjukkan safnya enggak lurus. Safnya enggak lurus. Lalu beliau menyampaikan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum. Hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian. Aw yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau kalau tidak, Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Jadi Nabi SAW mengingatkan, wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak Allah bisa membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Hadirin Allah muliakan, inilah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini hadis yang kelima dalam bab ini, atau hadis ke-164, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penomoran di antara buku-buku kita. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran dan hikmah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jamaah yang Allah muliakan, pelajaran yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa meluruskan saf hal yang disyariatkan. Dan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesepakatan para ulama, ijma para ulama. Jadi ijma para ulama. Dari lurusnya saf. Dan yang dimaksud lurusnya saf itu mencakup rapatnya saf adalah perkara yang disyariatkan dan termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ijma para ulama tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, seluruh ulama sepakat dari semua mazhab bahwa ini disunnahkan, maaf, ini disyariatkan dan termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Dan yang menukilkan ijma ada banyak para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi sendiri dalam Syarah Muslim, kata beliau, perintah meluruskan saf atau menegakkan saf itu diperintahkan dengan ijma para ulama. Begitu juga yang disampaikan Al-Imam Ibnu Rushd. Kata Ibnu Rushd, bahwa ajma'ul ulama ala anna safal awal muraggab fi, ulama sepakat bahwa saf pertama itu disukai. Begitu juga dengan tarasus sufuf wa taswiyatuha, rapat dan lurusnya saf, karena sudah ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Begitu juga yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr. Beliau sampaikan bahwa tentang meluruskan saf, fahuwa amrun mujma'un alaih. Meluruskan saf adalah perkara yang disepakati para ulama. Dalam kitab beliau Al-Istidkar. Al-Istidkar. Jadi kesimpulannya, meluruskan saf adalah hal yang disyariatkan dan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesepakatan para ulama. Dan ada, kita sebutkan tadi ada tiga ulama yang menukilkan ijma, Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i sebagaimana kita ketahui. Tadi siapa lagi? Ibn Rushd Al-Hafid, salah satu ulama dalam mazhab Maliki. Ibn Abdul Barr, mazhabnya apa Ibn Abdul Barr? Maliki juga menukilkan kesepakatan seluruh mazhab. Itu kesimpulan kita yang pertama. Poin yang kedua, jemaah, kedua, setelah ulama sepakat bahwa ini disyariatkan dan ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya mereka berbeda pendapat. Ketika mereka menyimpulkan hukum dari hal ini, mereka berbeda pendapat. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apakah wajib atau sunnah? Apakah wajib atau sunnah? Dan ini perlu kita pelajari, karena masalah ini masalah yang sangat relevan pada saat ini. Dan kita sudah belajar bagaimana para ulama menjelaskan bahwa pentingnya kita mengetahui perbedaan pendapat kalau memang di masalah tersebut ada perbedaan, biar kita bisa bersikap bijak dan tetap mengikuti sunnah Nabi SAW dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Masih ingat ucapan Al-Imam Qatadah, man lam ya'rifil khilaf lam yashummal fikha bi anfih. Barang siapa yang tidak tahu masalah khilaf, maka dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Masih ingat ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak, kapan seseorang itu bisa berbicara tentang masalah agama? Kata beliau, idza kana aliman bil athari basiran bi ra'i. Ketika seseorang itu mengetahui dalil dalam masalah tersebut dan mengetahui pendapat atau pandangan atau madhab para ulama dalam masalah itu. Hadirin Allah muliakan, dan ini perbedaan ijtihadi sebagaimana nanti kita akan jelaskan. Perbedaan di antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan di tengah-tengah para ulama yang sama-sama kita sayangi dan kita cintai. Sebagian mereka ada mengatakan hukumnya wajib, dan sebagian mereka atau di pendapat kedua mengatakan hukumnya sunnah. Dan semuanya kita cintai. Makanya kita harus mempelajari hal ini agar kita bisa menjaga kehormatan seluruh para ulama kita dan menjaga kehormatan seluruh saudara-saudara kita. Hadirin Allah muliakan, jadi mereka sekaligus semuanya sepakat ini hukumnya disyariatkan. Tapi berikutnya, setelah kita sepakat disyariatkan, hukumnya apa? Itu hukumnya apa? Apakah wajib atau apakah sunnah? Hadirin Allah muliakan, pendapat pertama hukumnya wajib, dan ini adalah pandangan sebagian para ulama kita. sebagian ulama kita. Di antaranya Al-Imam Ibn Hazm. Di antara yang lain Al-Imam Ibn Hajar. Di antara yang lain Al-Imam Al-Aini dan para ulama-ulama yang lain. Mereka mengambil hukum asal dari perintah-perintah dalam meluruskan saf, sebagaimana hadis ini. Latasawwunna shuffufakum, perintah. Dan hukum asal perintah melahirkan hukum wajib. Dan ada banyak hadis Anas, aqimu shuffufakum wa tarassu. Tegakkan saf-saf kalian dan rapatkanlah. Hadis Anas. Begitu, sawu shuffufakum, luruskan saf-saf kalian. Maka para ulama-ulama kita yang kita cintai tersebut mengambil dari hukum asal sebuah perintah. Hukum asal sebuah perintah melahirkan hukum wajib. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, hukumnya sunnah. Sunnah secara hukum fikih, jika dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Dan ini hadirin yang Allah muliakan, pandangan mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama, jumhur para ulama. Dan ini adalah kesepakatan empat imam mazhab. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Keempat mazhab terbesar dalam dunia fikih mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, hadirin. Makanya Al-Imam An-Nawawi menyatakan ittafaqa ashabuna wa ghairuhum ala istihbabi saddil furaj fi shufuf wa itmami shaffil awal. Beliau mengatakan bahwa sahabat-sahabat kami sepakat, dan selain mereka, bahwa menutup celah di antara atau di dalam saf hukumnya sunnah, bukan wajib, sunnah. Dan sunnahnya menyempurnakan saf pertama, lalu saf kedua dan saf berikutnya. Jadi hukumnya sunnah. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menyatakan bahwa meluruskan saf disyariatkan dengan seluruh kesepakatan para ulama, lalu selanjutnya beliau mengatakan dalam Syarah Muslim, wa huwa amru nadabin, dan masalah dan hal ini hukumnya sunnah. Oleh karena itu empat mazhab fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, atau bisa dikatakan mayoritas para ulama itu menyatakan hukumnya sunnah. Mengapa mereka mengatakan sunnah? Dan ini mayoritas ulama loh. Dan empat madhab sepakat. Apakah mereka tidak tahu dalil tentang perintah meluruskan saf? Jawabannya mereka tahu dalil. Tapi mereka mengambil beberapa riwayat tentang dalam masalah ini. Contoh hadis Anas, sawu shufufakum fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, luruskan saf kalian karena lurusnya saf itu bagian dari tamamis sholat, kesempurnaan sholat. Kesempurnaan sholat. Kata mayoritas para ulama, betul Nabi SAW memerintahkan kita untuk meluruskan saf. Tapi beliau menyatakan bahwa meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan sholat kita. Ini menunjukkan hukumnya sunnah karena berkaitan dengan kesempurnaan, bukan berkaitan dengan keabsahan. Ini menunjukkan hukumnya sunnah. Karena kalau wajib, maka Nabi mengatakan sesungguhnya taswiyatus saf min wajibatis shalah, misalnya. Sesungguhnya meluruskan saf itu bagian dari wajib-wajib shalah. Tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya meluruskan saf bagian dari kesempurnaan shalat. Kesempurnaan shalat. Jadi ini berkaitan dengan kesempurnaan. Bukan syarat, bukan wajib sholat. Begitu juga dengan riwayat Imam Bukhari, sawu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min iqamati shalah. Luruskan saf kalian karena sesungguhnya lurusnya saf kalian itu bagian dari iqamati shalah. Bagian dari iqamati shalah. Apa maksud iqamati sholah? Dijelaskan oleh banyak para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab. Yang dimaksud iqamati sholah adalah kesempurnaan sholat. Lagi-lagi kesempurnaan sholat. Jadi hadirin Allah muliakan, mayoritas para ulama kita ketika mengatakan hukumnya sunnah, mereka tahu persis dalil-dalil tentang masalah ini. Mereka tahu persis dalil-dalil tentang masalah ini. Tapi mereka menyatakan sebagian riwayat menunjukkan bahwa hukumnya tidak wajib. Jadi baik yang mengatakan wajib maupun sunnah itu sama-sama berusaha memuliakan hadis Nabi SAW, berusaha memegang teguh hadis Nabi SAW. Hanya terjadi perbedaan dalam mendudukkan hukumnya. Dan jadi sama-sama berdalil. Dan dalilnya mereka tahu semua. Inilah yang kita katakan kemarin atau beberapa waktu yang lalu, masalah khilaf ijtihadiyah itu kenapa dijadikan perbedaan yang ditoleransikan? Karena masing-masing punya dalil yang sama-sama kuat. Contohnya seperti ini, semua pakai dalil dan semua berusaha mencari kebenaran. Jadi bukan mereka nggak apa, mayoritas ulama nggak ngerti perintah dari Nabi SAW, mereka tahu. Bahkan diantara mereka itu menulis buku khusus tentang masalah ini, buku khusus. Siapa menulis buku khusus? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa judul bukunya? Bastul Kaffi Fi Itmamis Saffi. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala sampai menulis buku khusus tentang masalah ini. Dan kesimpulannya, hukumnya sunnah dan meninggalkannya makruh, tidak jatuh ke dalam hal yang haram. Dan beliau bawakan dalil-dalilnya. Hadirin yang Allah muliakan, dari sini kita bisa memahami bahwa perbedaan pendapat ini adalah perbedaan para ulama-ulama kita yang semua kita sayangi dan semua kita cintai dan semua harus kita hormati. Dan dari sini juga kita bisa mengerti kenapa terjadi perbedaan ketika dalam kondisi seperti ini. Mengapa sebagian ulama kita atau guru-guru kita misalnya tetap mengatakan untuk meluruskan dan merapatkan saf? Karena sebagian mereka berpendapat pendapat yang pertama hukumnya wajib, dan itu pandangan sebagian para ulama yang kita cintai juga. Dan guru-guru kita tersebut atau ulama-ulama kita melakukan itu dalam rangka semangat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi, sebagian mereka melihat mungkin di daerah mereka itu belum zona yang mengkhawatirkan, masih dalam zona yang bisa kembali ke hukum asal ini, dan mereka meyakini ini wajib dan mereka mengamalkan tarjih mereka. Dan sebagian kita lihat gitu di lingkungan, nah kalau di lingkungan ini insya Allah masih aman, misalnya demikian. Ditambah itu mereka menguatkan yang wajib, jadi mereka semangat. Itu harus kita hormati. Dan sebaliknya, dari sini kita bisa mengerti mengapa banyak ulama dan guru-guru kita yang lain itu menggunakan atau dalam kondisi mana menggunakan prokes, karena dari awal secara umum mereka mengatakan hukumnya sunnah dan ini mayoritas para ulama, maka para ulama kita menyatakan bahwa dalam kondisi normal saja hukumnya sunnah dan tidak membatalkan sholat kita dan tidak membuat kita berdosa, apalagi kondisi pandemi seperti ini, untuk menjaga diri atau menjaga saudara kita atau kaum muslimin yang lain dari terpapar. La dharar wa la dirar. Jadi hadirin Allah muliakan, karena dari awal mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah, dan mereka pun menggunakan dalil. Mereka mengatakan apalagi dalam kondisi wabah seperti ini. Makanya hadirin Allah muliakan, di antara fatwa klasik tentang masalah ini adalah fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, satu dari empat imam madhab. Dan riwayat ini bisa dicek dalam Masail Abi Dawud. Beliau pernah ditanya tentang hukum berjaraknya saf dalam kondisi peperangan untuk menjaga dari binatang. Jadi perlu direnggang-renggangkan menjaga dari binatang. Dan beliau mengatakan, atau bahasanya, falam ya robihi ba'san, gak apa-apa. Nah, kenapa beliau mengatakan gak apa-apa? Lagi-lagi, karena mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Dan ini ada kondisi. Bukan karena tidak, atau bukan karena sengaja tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi ada kondisi. Itulah sudut pandang para ulama-ulama kita. Makanya banyak sekali ulama fikih pada hari ini mengatakan tidak ada masalah. Seperti kalau hari ini ya, seperti keterangan Syekh Sa'd Khatlan hafizahullah, salah satu pakar fikih, Syekh Sa'd Satri, salah satu pakar fikih, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu pakar fikih, dan para ulama-ulama yang lain. Dan mereka tidak ada maksud untuk meremehkan sunnah Nabi SAW. Maksud mereka adalah hukumnya sunnah, dan ini ada kondisi yang khusus seperti pandemi. Hadirin Allah muliakan, maka sikap kita dalam kondisi perbedaan seperti ini, masih ingat jemaah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, bahwa Ahlus Sunnah itu yattabi'una al-haq wa yarhamuna man khalafahum an ijtihadin haythu azzarahu Allahu wa rasuluhu. Ahlus Sunnah itu, atau Muslim yang berusaha mengikuti Sunnah Nabi dalam masalah perbedaan, adalah orang-orang yang berusaha mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran dan menyayangi saudaranya yang berbeda dengan mereka. Menyayangi saudara mereka yang berbeda dengan mereka karena perbedaan ijtihad. bukan karena nolak dalil, bukan karena ngebantah dalil, karena perbedaan ijtihad. Sebagaimana kasus ini, sebagian ulama menggunakan hukum asal perintah, sebagian ulama lain mengambil beberapa riwayat bahwa perintah ini bukan kewajib tapi kesunnah. Dan itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sunnah Nabi juga dalam masalah perbedaan ijtihad seperti ini. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu salah satu pakar fikih dari kota Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ketika membahas masalah ini lalu beliau mengkritik pandangan yang menurut beliau, dari hasil riset beliau, ini pandangan yang tidak tepat. Apa kata beliau? Kata beliau begini, nahfadhu lahu fadlahu wa lanaltafitu ila qawlihi aw kama qala, kira-kira demikian kata beliau. Kita jaga kehormatan saudara kita atau ahli ilmu yang mengatakan demikian, tapi kita tidak melihat pendapatnya. Artinya maksudnya pendapatnya tidak tepat, tapi kehormatan saudara kita, kehormatan ahli ilmu, kehormatan guru-guru kita, itu harus kita jaga. Harus kita jaga. Jangan sampai dalam masalah perbedaan ijtihadiyah membuat kita pecah, membuat kita berantem satu dengan yang lain. Lihat bagaimana sikap arifnya para ulama. Kita jaga kehormatan, kemuliaan, fadl, kemuliaan ahli ilmu tersebut, saudara kita itu, tapi kita tidak mengikuti dan tidak melihat ke pendapatnya. Maksudnya pendapatnya tidak tepat. Karena itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengikuti, berusaha mengikuti kebenaran semaksimal mungkin, sesuai dengan ilmu yang sampai dengan kepada mereka, lalu mereka menyayangi yang berbeda dengan mereka karena ijtihad. Karena ijtihad. Karena perbedaan hasil riset. Sebagaimana contoh ini, semua sama-sama menggunakan dalil-dalil yang sama, tahu, bukan gak tahu, tahu yang mengatakan wajib, yang mengatakan sunnah, sama-sama tahu dalilnya, tapi dalam bagaimana memahami itu, sehingga sebagian mengatakan wajib dan mayoritas ulama dari empat mata mengatakan sunnah. Jelas hadirin Allah muliakan. Kita coba belajar dengan segala keterbatasan bagaimana membaca masalah ini, tentu saja dengan segala keterbatasan kita. Nah, pelajaran berikutnya hadirin. Pelajaran berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan perkara ini tidak mengikuti sunnah Nabi, itu bisa membuat permusuhan di antara kita, kebencian di antara kita hati-hati kita tidak saling menyayangi. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah. Makanya kata Nabi SAW, apa? Luruskan saf, kalau tidak Allah akan menjadikan wajah kalian berbeda. Maksud wajah di sini hati kalian. Menurut salah satu makna yang dijelaskan para ulama. Jadi membuat hati kalian berbeda artinya rentan terjadi permusuhan, kebencian. Hadirin Allah muliakan. Tapi yang perlu kita ingat, apa yang disampaikan Al-Imam Ibnu Hajar, beliau menyampaikan keterangan Al-Imam Al-Qurtubi bahwa li'anna taqaddama asy-syakhsu 'ala ghairihi madinat al-kibr al-mufsid lil-qalbi da'i ila al-qati'ah, karena ketidaklurusan saf, karena ada seseorang yang maju, gak mau lurus, maju, ingin menonjol dari yang lain, dari saudara-saudaranya yang satu saf dengan dia, itu indikasi kesombongan yang bisa merusak hati. Dan kalau hati rusak, ini akan menyebabkan permusuhan dan putusnya rasa kasih sayang di antara hati. Itu maksudnya. Kenapa Nabi sangat concern dalam masalah ini? Untuk menutup celah kesombongan. Karena kalau orang gak mau lurus, safnya gak mau lurus, dan dia ingin menonjol, nah itu dia ingin tampil. Ada potensi kesombongan. Dan kalau ini biarkan, ini merusak hati. Dan kalau hati rusak, maka diantara kita akan saling terputus. Itu yang dikatakan Nabi. Kalau tidak, Allah akan buat wajah dan hati kalian berselisih, karena sebagian kalian menyombongkan diri. Hadirin Allah muliakan. Dari sini kita berusaha memahami bahwa apabila ada saudara kita yang misalnya tidak lurus atau tidak atau menjaga atau ada jarak karena prokes kondisi saat ini, atau tidak rapat karena prokes dalam kondisi saat ini, apalagi lingkungan dia atau daerah dia memang daerah yang rentan atau banyak kasus, bukan zona hijau, dan di waktu yang sama dia mengikuti mayoritas ulama yang berpendapat hukumnya sunnah bukan wajib, maka insya Allah saudara-saudara kita itu tidak termasuk ancaman ini. Jelas hadirin, karena lihat keterangan para ulama, kita harus berdalil dengan keterangan para ulama, karena kita belajar mengikuti sunnah dari para ulama kita. Dan mereka lebih cemburu daripada kita. Mereka lebih semangat mengikuti hadis atau mengikuti sunnah Nabi dibanding kita. Dan itu keterangan mereka. Apa kaitannya antara meluruskan saf dengan dibuat hati berselisih? keterangan mereka sebagaimana keterangan Imam Qurtubi, karena saat orang enggak mau lurus, dia ingin menonjol, itu indikasi kesombongan di dalam hati mereka, hati dia. Dan kesombongan itu merusak hati, dan hati yang rusak bisa menyebabkan perselisihan dan perpecahan. Maka ada perbedaan kotak dengan saudara-saudara kita atau ulama-ulama kita atau setiap orang yang berjarak pada hari ini karena prokes, bukan karena ingin menonjol dan ingin menyombongkan diri, gak ada, tapi ini sebatas menjaga prokes. Dan itu juga nasihat dari ulama-ulama kita juga, dari pakar kesehatan misalnya. Dan ini juga arahan dan himbauan pemerintah. Dan di waktu yang sama, dia mengikuti mayoritas para ulama yang menyatakan hukumnya sunnah, tanpa meremehkan. Maka insya Allah tidak masuk ke dalam konteks ini. Dan kita sesama umat Islam yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW harus saling menyayangi sebagaimana nasihat dari Syekhul Islam, sebagaimana nasihat dari Imam Ahmad bin Abdul Halim. Cari yang paling rojih yang bisa kita dapatkan, lalu kita menyayangi saudara kita yang berbeda ijtihad dengan kita. Hadirin, dunia ilmu itu, kata para ulama, dan kalimat ini salah satu kalimat yang sering kita dengar waktu kita belajar dari guru-guru kita, syekh-syekh kita. Kata mereka, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu, sesama ahli ilmu saling menyayangi. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Dan hadirin, ingatlah, sebagaimana kita berusaha mengikuti sunnah dalam masalah saf, maka kita pun harus mengikuti sunnah dalam menyikapi perbedaan. Sekali lagi, sebagaimana kita semua berusaha mengikuti sunnah dalam masalah saf, para ulama kita berusaha mengikuti sunnah dalam masalah saf, lalu mereka berbeda bukan karena kemauan mereka, tapi karena perbedaan hasil riset dengan segala ilmu yang sampai kepada setiap mereka. Kita pun juga harus mengikuti sunnah dalam masalah perbedaan. Itulah yang diajarkan para ulama kita, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kata beliau, ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah dalam beberapa aspek, beberapa hal, diantaranya dalam masalah-masalah yang disepakati dan dalam masalah-masalah perbedaan. Dan sunnah dalam masalah perbedaan sudah kita jelaskan, ada perbedaan yang harus kita sikapi dengan tegas, ada perbedaan di mana kita buka toleransi, yaitu perbedaan ijtihad, ijtihadiyah. Dan ini salah satu contohnya. Dan itu keterangan para ulama, ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah, mereka berusaha mengikuti kebenaran semaksimal mungkin, lalu mereka menyayangi yang berbeda dengan mereka karena perbedaan ijtihad atau perbedaan riset, bukan karena hawa nafsu, bukan karena ingin beda, karena ingin menonjol dan sombong, tapi karena hasil risetnya berbeda dan itu di luar kemampuan kita. Itu, hadirin sekalian. Dan seringkali ketika kita tidak mengikuti sunnah dalam menyikapi masalah yang disepakati ulama dan yang di yang diperselisihkan oleh para ulama, itu juga yang menyebabkan perselisihan di antara kita. Dan rasa benci di antara kita. Makanya tadi himbauan para ahli ilmu, sebagaimana kita berusaha mengikuti sunnah dalam sebuah masalah, kita pun juga harus mengikuti sunnah dalam menyikapi perbedaan para ulama. Tadi kata Syekh Sulaiman Ruhaili, dalam masalah ini kita harus jaga kemuliaan dan kehormatan saudara kita, tapi pandangannya tidak kita terima. Begitu. Indah sekali jamaah, dunia ilmu itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Maka mari kita berusaha mengikuti sunnah semaksimal mungkin. Dan seringkali kondisi lingkungan pada saat ini berbeda, gak sama. Ada yang zona merah, ada yang zona hijau. Dan kita juga bisa mengerti mengapa ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada yang sebagian ulama kita atau sebagian guru-guru kita yang tetap bersikap tegas, dan mereka pun juga mempertimbangkan wilayah-wilayah mereka insyaallah ta'ala. Dan tadi marilah kita mengikuti sunnah dalam menghadapi perbedaan dan lihat keterangan para ulama kita, dan jangan sampai kita su'udhan, buruk sangka ke ulama-ulama kita. Mereka berusaha mengikuti dalil semaksimal mungkin, dan mereka lebih ngerti sunnah Nabi daripada kita jamaah. Mayoritas ulama sangat, mayoritas ulama itu bukan 100-200 ulama, ribuan ulama. Tapi di sisi lain Ibnu Hajar juga sangat hebat dalam masalah agama. Jadi itulah keindahan dalam dunia ilmu. Dan hendaknya kita bersikap bijak. Dan terakhir Al-Imam As-Sawbuni, Abu Ismail As-Sawbuni mengatakan bahwa di antara ciri Ahlus Sunnah, hubbuhum li'a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha. Di antara tanda Ahlus Sunnah adalah mereka mencintai imam-imam dan ulama-ulama mereka. Dan ketika ulama berbeda pendapat seperti dalam masalah ini, maka kita harus mencintai mereka semua sambil berusaha mencari pendapat mana yang dengan keterbatasan ilmu kita, kita rasa paling kuat. Wallahu ta'ala bisawab. Dan ini juga ujian hati jemaah. Dan kita harus menggabungkan dua hal. Yang pertama, berusaha mencari kebenaran semaksimal mungkin. Dan yang kedua, ini ujian sifat rahmah, kasih sayang di dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita. Ujiannya minimal dua, mencari kebenaran semaksimal mungkin. Allah paling tahu apakah kita cari kebenaran atau cari pembenaran. Lalu ujian yang lain, ketika ada perbedaan seperti ini, Allah ingin menguji sejauh mana kita sayang sama saudara kita. Dan semoga kita lulus ujian dari dua sisi ini. Semangat mengikuti kebenaran dan menyayangi saudara kita. Ini bisa disampaikan. Waktu telah habis. Semoga bermanfaat. Dan ini batasan ilmu kami yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan ulama kita yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dan yang salah dari syaitan dan dari kami sendiri. Dan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza khalafa qawli qawla ar-rasul fadrib bi qawli ardal ha'id." Apabila ucapanku tidak sesuai dengan sunnah Rasul, kata Imam Syafi'i, maka buang saja ucapanku ke tembok. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan ini adalah nasihat emas ulama yang kita cintai, Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga kita terus berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perkara, dan semoga kita semakin sayang sama saudara-saudara kita. Ar-Rahimun Yarhamukumur Rahman, Irhamu man fil ardi Yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang menyayangi dan punya sifat kasih sayang itu disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Sayangilah yang ada di bumi, yang ada di bumi hadirin, maka Allah akan menyayangi kita. Semoga ilmu melembutkan hati kita dan membuat kita semakin sayang dengan saudara-saudara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.